Ibrani, Hondongam, Pitu. Indo Melkisedek, mesato mahaja di kota Salem yolona, anna sandona piduka puang Allah Ta'ala Tuhan dammatande. Wattuna anamak pasule Abraham di mepak bundusan puhanna untaloi sanakan akato mahaja, ia natamui Melkisedek anna napak lambianni. Puhai ya to'o, na alain Abraham bahasa pulona indo pamuhunna, anna nabenni Melkisedek. Indo sangan na Melkisedek kalembasanna to mahaja malolo mak pahenta. Anna siduam piduka to mahaja to mepomasannam aka to mahajan na kota Salem anna Salem kalembasanna mepomasannam. Situ tulasanna tai aden di issan nambena anna indona anna tak tu den di issan nene to naponene. Anna tak den musani kasubunganna anna kamateanna. Ia mala diwa Indo Melkisedek susiliu anak na puang Allah Ta'ala, akabasi menda di sando sule lako salako lakona. Dadi, maka di pasalu penapa Indo Melkisedek, ya tak dem pada sama tande, aka Indo Abraham walai bahasa pulona inggan na Indo pamuhunna, anna benni, moyan na Abraham kabutuan na to Yahudi. Situ atohan nilam piadasan na to Yahudi, inggan na pesuun na Lewi to menda di sando, pahalu untahima bahasa pulona palolongan na to Yahudi, moyan na sahapui sangin pesubun na Abraham. Sapo Indo ya Melkisedek, taya ya pesubun na Lewi. Moyan na susi, sapo untahima sian duka bahasa pulona pamuhun na Abraham. Anna moyan na Abraham na be empat dan diam puang Allah Ta'ala, sapo Melkisedek di umpak lambean na Abraham. Anna taisa na pada-pada tawa, Indo tumpak lambea solana, matande puhaya anna lain doto di pak lambeam. Inggana indo sando pesubun na Lewi, si untahima bahasa pulona palolongan na solana to Yahudi. Anna tawia to sangi hupatau inna to lamate. Sapo indo ya Melkisedek to untahima bahasa pulona pamuhun na Abraham, maladiwa to tupo batu ia. Indo inggana sando pesubun na Lewi, to si untahima bahasa pulona palolongan na solana, maladiwa mangalatapan duka watuna Abraham numbem Melkisedek bahasa pulona indo pamuhunna. Na kamuinna anna pak de pilewi eta to'o, sapo maladiwa mangalatapan duka. Na kawatuna anna sitammu Abraham nene to naponene anna Melkisedek, eta to'o, indo Lewi ilampi kalena Abraham, akalamenda di pesubun na kedakoi. Ia anna napadeengan nipuang Allah Ta'ala sandona to Yahudi, aka angga na namalai na palaku to Yahudi indo pepondongan ni lampiadasanna, keden ni sandum pak palakuan ni. Sapo indo pengkahangan na sando yolona, tak mala umpo malolo hupatau di olona puang Allah Ta'ala. Yan tuan na pahallu lades sando senga, taya pesubun na Lewi susi indo sando Harun, sapo la susi Melkisedek. Ya maka la dibalai inggan na sando pesubun na Lewi, ya tak duka mala tala dibalai indo pepondongan na. Indo sando senga, debatan tapuang Yesus diwaam. Mesa to butu diomai to senga, anna pesubun na to ia to o, tak pia de la dia kak menda di sando. Aka taisa nak pada-pada tawa, indo debatan ta butu diomai pesubun na Yehuda. Anna situ tulak na Musa indo na mak tula idio na tola menda di sando, ta ia denuh hambengkara pesubun na Yehuda. Manasa na masia umpolek diisang kahakahaya to o, aka puha sule mesa sando senga susi Melkisedek, puang Yesus unto diwaam. Tak dia kak menda di sando situ hupe pondongan ni lampiadasan na to Yahudi, sapo menda di sando ia, kahana na ponnoi kakuasaan katubuanna, sule lako salako lakona. Umba susi puha na tulak loppo ilam battakara debata na wa, ikon tunde lamenda di sando sule lako salako lakona, susi sando Melkisedek yolona. Dadi, tentu mai ditampiam indo pepondongan nyolo, aka malam ana tak dengkunana. Aka indo pepondongan nya to'o, tak lama lom pasilombu manappa hupatau, ana puang Allah Ta'ala. Yan tu ana dibukam makiak lalam bakahu, lamalanna dihanual latau lalakolo na puang Allah Ta'ala. Tak anggan nya to'o, sapo situ piduka pak pindana puang Allah Ta'ala, ladia kak puang Yesus menda di sando, sisala sando senga. Aka dia kak ia puang Yesus menda di sando situ pak pindah na puang Allah Ta'ala, indua nama kadai nawa. Kau dewata mak pindah, anna taul laku huntuk sulende tulakku ku ua. Ikon tuinde lamenda di sando sule lako salakolakona. Pak pindai yang tuinde, umpada di puang Yesus tompo manasa pak dandian bakahunna puang Allah Ta'ala, toma pia puhaya, anna lain do pak dandian yolona. Maneden ni, babangan na sando yolona, buda tau umbabai. Mateui mesa, nabala om mesa. Sapu puang Yesus ia, tubo liu sule lako salakolakona. Dadi, manasa na ta ia den lama lalu lako tau singa babanganna menda di sando. Yan to'o, anna kuasa sule lako salako lakona, umpa salama ingganna hupa tau to sule di olona puang Allah Ta'ala umpo lala sanganna. Aka inde puang Yesus, tubo liu ia sule lako salako lakona, laum pelawa liu tau ia to'o di olona puang Allah Ta'ala. Anna puang Yesus unto'o, sando to'o toinata pahaluanna. Aka ia to maseho, tak den dilambi kesalahanna, anna tak tahu den dosana. Di pasaha undio mai toma dosa, anna dia kak langan nongnya handa matande tando langan nalangi. Tak ia susi sando to senga. Aka sando to senga ia, haluan lomba patunuan anna mala diampunian dosa kalena, anna dosana tau buda. Sapo puang Yesus ia, anggap pisan numpe humalasan kalena, watuna anna umbeho kalena dipatei, anna mala diampunian dosa na hupa tau. Anna indo pehumalakna, ladak dak liu sule lako salako lakona. Indo to dia kak menda di sando to si tuho indo pepondongan ni lampia dasan na to Yahudi, awa na ponno pia kamalam ma'am. Sapo indo ya anak na puang Allah Ta'ala, dia kak menda di sando to na mak hupa tau, si tuho pak pindana ambena, ta ia desa sain na sule lako salako lakona. Puahan di bem Musa indo pondom, mane dia ka indo anak na puang Allah Ta'ala menda di sando to'o.